Nabina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah maba'ad. Faqala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallam fin nar la yukhalladun idha matu wa hum muwahidun. Baik. Ini kata Syekh At-Tahawi, nanti dijelaskan ya oleh Syekh Shalal Fauzan. Ahlul kabair, pelaku dosa-dosa besar, min ummati Muhammadin, dari umat Muhammad SAW, ya, la yukhallad, itu di sini dijelaskan min ummati Muhammad SAW, la yukhalladun, mereka tidak dikekalkan di neraka kalau mereka memang masuk neraka. Karena pelaku dosa besar statusnya adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah adab. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalaupun dia adab, tidak kekal. Idamatu wa hum muwahidun, apabila mereka mati dan mereka dalam keadaan bertauhid. Ya, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan, al-kabairu, kabair jamak dari kabiroh, dosa besar, berarti dosa-dosa besar. Apa sih definisi dosa besar? Hiyad dunub allati duna syirki. Yaitu dosa-dosa yang bukan merupakan kesyirikan, wa fauqa shagha'iri, dan namun statusnya di atas dosa kecil. Wa dhabitul kabirati huwa. Nah, dhabit, ketentuan dosa besar itu apa sih? Kullu dhanbin rutiba 'alaihi haddun. Setiap dosa yang mengakibatkan adanya had, dihukum, apakah dikisos, dirajam, potong tangan, cambuk, ya. Nah, hukuman mati, aidho. Taib, au khutima bi ghadabin au la'natin au narin. Ya. Atau yang dia apa? Di khutima, di itu ya, diancam dengan kemurkaan, dengan laknat, dengan atau neraka. Au tabarru'ir rasuli min fa'ilihi, atau Rasulullah SAW berlepas diri dari pelakunya, ya, dapat laknat gitu kan. Fa inna hadza kabirun, maka itu adalah dosa besar. Seperti sabda Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia bukan dari kami. Maka menipu kaum muslimin adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Taibarakallahu fikum. Kemudian Syekh mengatakan lagi, kullu hadhihi al-i'tibarati tadulu ala anna dhanba kabiratun. Hah? Ya, man, oh iya, ada lagi ya. Ya. Man hamala alaina silaha falaysa minna. Siapa yang membawa senjata untuk kami, ya, dia todongkan kepada kami, padahal ini kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami. Tuh, Nabi berlepas diri dari dia, ini menunjukkan dosa besar. Nah. Kemudian ya, Syekh mengatakan lagi, kullu hadhil i'tibarat, ya, semua ya, i'tibarat ini, poin-poin ini, tadulu ala anna dhanba kabiratun, menunjukkan bahwa dosa, bahwa dosa-dosa tadi itu adalah dosa besar. Ya. Ala anna, ala ala anna adzanba, alif lamnya itu alif lam ahdiyah adzikriyah yang tadi sudah disebutkan, ahdiyah dzikir lidzikr. Walakin nahaduna syirki, namun dia kan bukan syirik. Ya, fasahibuha la yakhruju minal iman. Maka pelaku dosa tadi tidak keluar dari iman, masih muslim. Namun muslim yang kurang imannya. Wa innama yakunu mu'minan naqisal iman. Dia mukmin namun kurang imannya. Aw yusamma fasikun, atau disebut orang fasik. Hadza madhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini mazhab ahli sunnati wal jamaah. La yukafiruna bil kaba'iri allati duna syirki. Tidak mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan merupakan kesyirikan. Berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah. walakin la yamnahuna sahibaha ismal imani mutlak. Ya. Nah, ini pernah saya terangkan waktu itu di Sakan 1 pakai papan tulis, masih ingat ya? Masih ingat ya? Nah, namun Ahlussunnah mereka juga tidak memberikan pelaku dosa besar tadi nama iman secara mutlak. Tidak, kita juga bukan Murji'ah. Kalau Murji'ah berpandangan pelaku dosa besar stabil imannya. Jangankan dosa besar, kesyirikan aja tetap stabil imannya. Ya. Lakin yamnahunahu imanan muqayyadan. Namun Ahlussunnati wal Jamaah ya memberikan keimanan kepada pelaku dosa besar tadi dengan keimanan yang muqayyad, yang dibatasi. Gimana fayuqal mu'minun biimanih fasikun bikabiratihi. Nah itu. Dia mukmin dengan keimanannya namun dia fasik karena dosa besar dia. Fala yuqalu huwa mu'minun kamilul iman. Ini madzhab Murji'ah. Tidak dikatakan oh dia beriman kok, imannya tetap sempurna. Kama taquluhu al-Murji'atu. Sebagaimana dikatakan oleh Murji'ah. Wala yuqal huwa kharijun minal Islam kama taqulu al-khawariju wal mu'tazilah. Juga tidak dikatakan oh dia keluar dari Islam sebagaimana dikatakan oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah enggak kafir, enggak mukmin kalau di dunia, tapi kalau di akhirat baru kafir, kekal di neraka. Baik. Idan fannasu fi sahibil kabirati allati hiya duna syirki salasu tawaifah. Maka kalau begitu ya, manusia terbagi menjadi tiga kelompok sikap mereka terhadap pelaku dosa besar. Al-Khawarij wal Mu'tazilah tu akhrajuhu minal Islam. Khawarij dan Mu'tazilah mengeluarkan mereka dari Islam. Sebenarnya kalau Mu'tazilah tadi ya, mereka sebenarnya ya dihukum, mereka sebenarnya menghukumi kafir, cuman mereka kan bancinya Khawarij. Ya, mereka enggak berani mengatakan kafir tapi juga tidak mengatakan iman. Firman zila baina manzilatain. Kenapa Syekh Shalih Fauzan menggabungkan mereka dengan Khawarij? Karena hukumnya di akhirat mereka menghukumi pelaku dosa besar di neraka juga selama-lamanya. Iya, sama aja. Gitu. Iya. Lakinnal Khawarij adkhaluhu fil kufr wal Mu'tazilah lam yudkhiluh. Khawarij memasukkan pelaku dosa besar ke dalam kekufuran, Mu'tazilah enggak memasukkan ke dalam kekufuran. Qalu huwa fil manzilatin baina al-manzilatain. Nah, pelaku dosa besar di suatu kedudukan di antara dua kedudukan, antara mukmin dan kafir. Ya, lakinnahum akhrajuhu minal Islam. Namun sama aja, Mu'tazilah juga mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. Wal Murji'atu qalu, sedangkan kalangan Murji'ah mengatakan huwa mu'minun kamilul iman, huwa pelaku dosa besar tetap beriman, imannya sempurna. Ya. Nah, ini. Ya. Talama annahu ya'taqid fi qalbihi al-iman 'inda jumhurihim. Nah, selama orang tadi meyakini di kalbunya keimanan. Ini menurut jumhur Murji'ah. Wa yantiqu bi lisani. Ya. Dan mengucapkan dengan lisannya. Wa inda ba'dihim, sebagian Murji'ah yang lain berpendapat innahu mu'minun kamilul iman. Dia tetap sempurna imannya. Ya. Itu. La tanqusu hadhihi al-ma'asi min imanihi. Ya. Ini menurut sebagian Murji'ah yang lain. Sebagian Murji'ah yang lain mengatakan la tunqisu hadhihi al-ma'asi min imanihi. Ya. Segala perbuatan maksiat yang dilakukannya sama sekali enggak mengurangi imannya. Ya, sekalipun dosanya besar, wa in kanat kabairo, hadza dalalun aidan. Ini juga kesesatan. Amal qaulul haq, adapun pernyataan yang hak ialah pernyataan Ahlussunnah wal Jamaah fahuwa madzhabu ahli sunnati wal jamaah anna sahibal kabirati duna syirki mu'minun. Pelaku dosa besar yang bukan kesyirikan dia mukmin. Walaisa bikafirin, enggak kafir, lakin nahu naqisul iman. Namun dia kurang imannya. Ya. Mukmin bi imani fasikun bi kabirihi, gitu. Ya. Ya atau bi kabiratihi. Ya. Fa hadha yajibu ma'rifatuhu, ini wajib untuk diketahui. Wa yajibu ayurassikha an turassikhahu fi aqlika. Ya. Dan ini wajib tertanam kuat di akal Anda. Fa alu syarri zada syarruhum fi hadzal waqti. Orang-orang yang buruk, pengikut keburukan, orang-orang yang sesat, semakin bertambah keburukan mereka di zaman sekarang ini. Wasaru yudhiruna madhabal irja'i. Mereka sudah berani menampakkan madhab irja' mereka. Liyurawijuhuhu alan nasi. Untuk mereka promosikan kepada manusia. Waliyasturu ala anfusihim mahum fihi minad dalal. Ya, dan juga untuk menutupi ya kesesatan yang ada pada mereka. Fahada ma'rifatuhu min aujabil wajibati. Maka mengetahui masalah ini termasuk kewajiban yang paling wajib ala talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Ya. Taibarakallahu fikum. Temu jam 11 ya. Cukup kali ya. Subhanakallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.